akan tetapi belum lagi ia duduk di balai-balai kecil tempat kakeknya beristirahat, matanya tertumbuk satu bayangan yang tergantung di sudut gubuk, sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik. Kakek! Apa yang telah terjadi? Kakek! Siapa yang telah melakukan ini? Siapa yang telah membuat kakekku seperti ini? Kakek! Raden Purbaya memutuskan tali yang mengikat leher kakeknya. Dan kemudian sambil terisak geram, ia memeriksa keadaan tubuh kakeknya. Dada kakek telah hancur oleh pukulan seseorang. Dan seluruh tulang-tulang remuk dibuat oleh bajingan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Aku akan mencari pembunuhnya. Aku akan membalaskan semua ini. Kakek! Sambil terisak sedih, Raden Purbaya memondong tubuh kakeknya dan kemudian dibawanya pulang ke istana. Dan pada malam itu juga, seisi istana menjadi gempar oleh tangisan cempaka yang meraung memecahkan kesunyian malam. Oh, siapakah yang telah berbuat kejam seperti ini? Aku akan membalasnya. Aku akan membuatnya menyesal telah membuat kakekku seperti ini. Oh, Raden, katakan, apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Oh, apakah kau menemukan tanda-tanda di sekitar gubuk kakek? Ayo, ayolah, kita harus mencarinya. Kita harus mencari pembunuhnya. Sudahlah anakku cempaka. Pembunuh kejam itu akan kita cari, tangkap dan adili. Masalah ini sudah merupakan masalah karang sedana, masalah pemerintahan. Pembunuhan itu terjadi di wilayah ini. Karena itu percayalah, kita akan dapat menemukannya. Sudahlah cempaka, kita akan mengurus jenazahnya dan kita akan menyelenggarakan pemakamannya secara kenegaraan. Aku tahu dia adalah guru kalian, gurumu dan juga guru anakku Purbaya. Dan dia juga adalah salah seorang pahlawan dari Karang Sedana. Sudahlah, janganlah menangis lagi. Landayan, ini kau jagalah istrimu cempaka, Purbaya. Karena kau adalah orang yang terdekat dengannya, pimpinlah upacara pemakaman untukku. Uruslah segera keperluannya. Aku akan hadir pada upacara pemakamannya. Marilah Dinda, duduklah kau di sana. Biarkanlah para pengurus jenazah melaksanakan tugasnya. Kanda, aku akan menemui adik Purbaya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Pergilah Dinda, aku ingin menjenguk jenazah orang tua itu. Tidak ada sesuatu yang dapat Adi Purbaya jadikan petunjuk atas kematian kakek. Tidak, Kak. Aku tidak sempat memperhatikan sekelilingku. Saat itu, seluruh pikiranku telah dicekam oleh keadaan yang sangat mengejutkan ini. Aku tidak lagi sempat memperhatikan apapun. Aku akan melihatnya ke sana. Aku harus segera dapat menemukan sesuatu yang dapat kujadikan petunjuk untuk mencari pembunuh kakek. Hup! Kak Jembaka! Kemanakah Cempaka pergi, Raden? Apa yang terjadi dengannya? Entahlah. Mungkin ia akan ke pinggir hutan, tempat kakek tinggal. Aku akan menyusulnya dan melihat ke sana. Itu dia, Kak Cempaka. Sedang duduk merenung di muka pintu gubuk kakek. Akan kudekati. Panggil aku dengan sebutan yang lebih tepat, Kak. Kau kini sudah menjadi keluarga istana. Jangan panggil lagi dengan sebutan Raden. Maafkan aku, Adik Purbaya. Aku kerap kali tidak bisa melupakan asal-usulku. Pada dasarnya, aku adalah seorang dayang. Dan kau adalah junjungan dan juga sembahanku. Kakek Mamang Kuraya adalah salah satu orang yang terdekat dengan diriku. Aku menghormatinya. Aku menyayanginya. Kini dia telah tiada. Aku bersumpah akan mencari pembunuh kejam itu. Aku harap kau mau menyampaikan salamku pada Kandalandayan dan juga pada Ayahanda Prabu. Kau apa yang akan kau lakukan? Mencari pembunuh itu? Tidak. Kau tidak boleh melakukannya seorang diri. Kita akan melakukan bersama-sama. Pembunuh itu telah sanggup membunuh kakek. Berarti ia memiliki kepandaian yang tinggi. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Mamang Kuraya yang juga adalah guruku, kakekku. Kita akan pulang dahulu menyelenggarakan pemakaman beliau. Baru setelah itu kita tinggalkan istana dan mencari pembunuh itu. Ada yang kau dapatkan sebagai petunjuk? Tidak. Aku tidak menemukan sesuatu di gubuk ini. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Kakang Landayan tentu cemas memikirkan engkau yang pergi tanpa pamit padanya. Ayolah. Baiklah, Adik Purbaya. Mari kita pulang. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi dengan Mamang Kuraya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita kembali mengikuti kisahnya. Sore hari ketika Raden Purbaya dan Cempaka tengah bertemu dengan Mamang Kuraya. Itukah yang menjadi sasaranmu? Hamba belum lagi gila. Berani menumbuk gadis setan itu, tuanku. Bukan dia yang menjadi sasaran hamba, tapi orang-orang yang terdekat dengan Raden Purbaya selain Cempaka. Jika begitu, kakek itu adalah salah satu tujuanmu? Ya. Kita akan menyelesaikan kakek itu sore ini juga, setelah kedua anak muda itu meninggalkan gubuk Mamang Kuraya. Hanya dua hari saja usaha penyelidikan di istana ini. Dan setelah sore ini, semuanya akan menjadi satu langkah awal akan keberhasilan kita, Amista. Belum, tuanku. Kita masih harus meningkatkan lagi dasar-dasar gerakan kita ini. Langkah pertama ini tidak boleh gagal. Maksudmu, akan ada lagi kurban setelah orang tua itu? Iya, tuanku. Akan kita tambah lagi kurbannya. Lihat itu Raden Purbaya keluar. Dan pasti dia akan kembali. Lihatlah, itu dia menuju ke utara. Pastilah dia ke kota raja. Ayolah, kita masuki segera gubuk itu dan menyelesaikan kakek tua itu. Ah, tunggu, tunggu tuanku. Nah, itu lihat, masih ada gadis muda itu. Ah, sekarang barulah tempat itu kosong. Tapi untuk jelasnya, kita tunggu saja beberapa saat. Kita harus pastikan tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat ini. Maksudmu, apa kau khawatir jika ada seseorang yang melihat pekerjaan kita ini? Ya, begitulah tuanku. Langkah kita adalah sebuah langkah yang besar. Apapun yang menghalang di hadapan kita harus kita singkirkan. Oh, bukan begitu. Hamba khawatir rencana ini, rencana yang bagus ini akan gagal, tuanku. Karena itu, kita harus berhati-hati. Bukan tidak mungkin keduanya keluar beberapa saat dan kemudian kembali lagi. Dan jika demikian, kita pasti akan mendapatkan kesulitan. Dan lagi, kita juga tidak tahu siapa lagi yang menghuni gubuk itu. Sudah cukup lama kita menanti di tempat ini. Dan sayup-sayup hanya suara mereka bertiga saja yang dapat kita dengar. Tidak ada yang lainnya. Mudah-mudahan demikian. Marilah kita dekati gubuk itu. Kita akan menyelesaikannya. Dan bukan ingin berperang tanding. Karena tidak perlu sungkan, kita selesaikan kakek itu secara cepat bersama-sama. Ya, aku mengerti, Amista. Ayolah. Perlahan-lahan dan dengan penuh kewaspadaan, Resi Amista dan Prabu Sora mendekati gubuk Mamangkuraya. Akan tetapi, belum lagi ia tiba di pintu gubuk. Ada yang datang. Benar. Lihatlah di tangannya itu. Agaknya ia hanya mencarikan makan untuk kakeknya. Kita tunggu saja, tuanku. Sampai kapan kita harus menunggu, Amista? Rasa gatal tanganku untuk memecahkan dada kakek usilan itu sudah tidak tertahan lagi, Amista. Bersabarlah, tuanku. Hari ini juga kita akan menyelesaikannya. Tidak ada salahnya jika tuanku bersabar dan menahan diri. Nah, itu lihat dia telah keluar kembali. Gadis itu pergi sambil menangis. Ayolah kita segera masuk dan selesaikan kakek itu. Baiklah, mari tuanku. Kau belum juga pergi, Cempaka? Cempaka? Oh, kau Amista? Iya, aku datang karena rindu kepadamu. Aku mengunjungimu bersama-sama dengan aku. Mau apa kau datang kemari? Apakah tak ada lagi pekerjaan kalian saat ini? Jadi kau sudah mendengar apa yang telah terjadi di Galuh? Seluruh Karang Sedana sudah mengetahuinya. Berita yang sangat indah dan menarik itu tentu enak untuk dibicarakan, untuk diperbincangkan. Setan! Dengarlah kakek tua. Kedatanganku ini adalah justru karena itu semua. Aku menghendaki nyawamu untuk tumbal kebangkitan kembali kekuasaanku. Oh, begitu bernilainya kah nyawaku? Dapat dijadikan tumbal untuk kebangkitan sebuah kerajaan besar. Mati pun aku akan tersenyum jika itu benar, Prabu Sora. Tuanku, sebaiknya kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Resi Amista segera menerapkan ajil lima bayang-bayangnya. Dan dalam waktu yang tidak berapa lama, tubuh kecil itu telah dipenuhi oleh bentuk-bentuk dari Resi Amista. Tempat ini terlalu sempit untuk sebuah pertempuran. Jangan biarkan dia lolos, tuanku. Dari kemana kau, kakek tua? Aneh sekali. Entah apa maksud kalian sebenarnya. Tiba-tiba saja datang dan mengeroyokmu. Ayo kita serang dan selesaikan segera, tuanku. Mengerti akan situasi berbahaya dan juga mengerti akan kesehatan dirinya, Mamang Kuraya segera menerapkan aji mati surinya. Dan beberapa saat ketika sesaat ia menjadi lengah, beberapa pukulan dari bentuk semu dari Resi Amista dan juga Prabu Sora menerpa tubuhnya hingga melayang jauh. Kau pasti telah merencanakan sesuatu, Prabu Sora. Kelihatannya sudah tidak ada lagi napasnya, tuanku. Kakek ini sudah mati. Dan sekarang kita dapat melanjutkan dengan rencana berikutnya. Tunggu dulu, Amista. Tunggu dulu. Dari beberapa orang pembantuku, antara lain dari Ki Suraprabha, aku mendapat tahu bahwa kakek tua ini memiliki aji mati suri. Mati suri? Iya. Itu adalah sejenis aji kesaktian yang mampu melepaskannya selama beberapa hari. Menahan napas dan menghentikan detak jantung dan nadi, serta menghentikan seluruh kerja urat dan saraf di tubuh. Jadi tuanku menduga bahwa kakek tua ini tengah menipu kita dengan aji mati suri. Iya, begitulah. Iya, tuanku benar. Untuk itu tidak ada salahnya kita membuktikannya. Aku akan menghancur luluhkan seluruh tulang-tulang di tubuhnya. Setan pelang, penipu kau. Kukira sekarang kakek tua itu benar-benar sudah mampus. Kau telah menghancurkan seluruh tulang dan isi dalamnya. Iya, saya yakin kakek tua ini telah tidak bernyawa lagi. Ayolah tuanku, kita tinggalkan tempat ini. Lihatlah,